شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hadirin hadirat kasih Allah sekalian alhamdulillah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah azza wa jalla atas limpah kurnia-Nya kepada kita yang kita sentiasa mendapatnya sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar dan semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar Allah tambahkan lagi nikmat-nikmat tersebut kepada kita dan alhamdulillah pada malam ini insya-Allah kita teruskan pembacaan kita kitab Sirah An-Nabawiyah. Dan sebelum itu terdapat sebuah soalan. Takut kita terlupa atau tak sempat menjawab soalan ini dalam bentuk tulisan. Soalan tentang fiqh. Itu assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ada seorang hamba telah memberi temannya wang untuk menunaikan umrah sedangkan temannya dalam keadaan berhutang. Soalannya, boleh atau tidak temannya menunaikan umrah sedangkan ia dalam keadaan berhutang? Jadi seorang hamba telah beri temannya wang. Hamba zaman sekarang dah tak ada hamba. Jadi maksudnya hamba Allah lah. Memberi temannya wang untuk menunaikan umrah sedangkan temannya dalam keadaan berhutang. Jadi wallahu'alam, yang saya faham temannya itu sedang berhutang tetapi bukan dengan teman kawannya yang beri dia wang, yang dia berhutang dengan orang lain. Jadi dia bertanya, apakah boleh orang yang diberikan wang ini, tak disebutkan beri ini, beri hadiah ke, beri pinjaman. Jadi kalau dah pinjam, artinya berhutang lagi. Tapi wallahu'alam, kita ambil beri itu adalah hadiah. Jadi dia dapat wang yang dihadiahkan, lalu dia gunakan wang yang dihadiahkan tu untuk berumrah, bukan untuk berhutang, untuk berumrah. Jadi boleh tak dia menunaikan umrah? Jadi jawab kita begini, orang yang berhutang asalnya tidak boleh menunaikan umrah. Kenapa? Kerana dia termasuk orang yang tidak mampu. Dan antara syarat wajib tunaikan umrah ataupun haji adalah apabila kita mampu. Jadi hak orang yang menagih hutang kepada kita itu lebih besar dalam hal ini berbanding dengan hak Allah SWT menunaikan haji dan umrah. Itu kelapangan dan keluasan syariat Islam. Jadi tidak memaksa kita kalau kita tidak mampu untuk menunaikan haji ataupun umrah. Namun demikian, hutang ini mempunyai beberapa keadaan. Satu jenis hutang adalah hutang yang tuntutannya telah sampai, maknanya telah dituntut ditagih hutang tersebut sekarang ini. Jadi ketika dia nak tunaikan umrah, orang sedang menuntut hutang daripadanya. Jadi kalau yang demikian itu, boleh atau tidak boleh dia tunaikan umrah dengan wang yang telah diberikan? Jadi kalau wang telah diberikan, kita kata wang itu adalah wang miliknya. Jadi seharusnya, bahkan wajib, dia membayar wang dengan wang yang dia dapat itu untuk melunaskan hutangnya, bukan untuk pergi umrah. Kalau tuntutan hutang telah sampai, tempohnya sudah sampai. Tetapi kalau tempoh hutang itu belum sampai, misalnya hutang itu berbentuk bulanan, jadi kalau setiap bulan ada kadar yang perlu dibayar, jadi asalkan dia mampu membayar installment tersebut, boleh atau tidak boleh dia gunakan wang yang dia ada tu untuk tunaikan umrah? Jawabnya boleh, sebab dia tidak mengabaikan hak orang yang memberikan dia hutang. Ataupun belum sampai lagi tempohnya, kerana tahun depan pun boleh bayar dan sebagainya, maka yang itu juga dibolehkan. Dan satu lagi keadaan, kalau hutang tersebut memang telah sampai tempohnya, iaitu waktu dia pergi umrah itu dia sepatutnya bayar hutang kerana telah dituntut, tetapi dia meminta izin kepada orang yang memberikan dia hutang untuk membenarkan dia pergi buat umrah dengan mungkin janji bahawa dia akan membayar dan melunaskan hutangnya setelah dia pulang daripada umrah tadi. Jadi kalaulah orang yang memberikan dia hutang itu mengizinkan dia pergi umrah, maka dia boleh pergi umrah. Okay. Jadi itu khulasahnya tentang bab hutang ini. Jadi kita faham bahawa hutang itu bukan satu situasi saja, satu keadaan saja, tapi ia kadang-kadang tempohnya telah sampai, kadang tempohnya bulanan, kadang tempohnya belum lagi sampai. Jadi itu semua mempunyai hukum yang berbeza-beza, wallahu a'lam. Dan kalau dia melakukan juga apakah sah atau tidak sah umrahnya, maka jawabnya tetap sah umrahnya. Tapi mungkin dia berdosa kerana apa? Kerana telah mengabaikan hak orang yang memberikan dia hutang. Saya teringat saya tentang bab hutang ini. Hak hutang ni memang masalah besar. Jadi ia adalah satu kehinaan sebenarnya di waktu siang dan satu kemurungan di waktu malam, sebagaimana terdapat dalam kata-kata ulama, kalau tak silap saya. Jadi terdapat masalah fiqah tentang hutang ini. Sampaikan ada yang mengatakan kalau kita dituntut ditagih hutang oleh orang yang berhutang, yang memberikan kita hutang itu, sehingga kan kita tidak pergi ke masjid contohnya kerana nak larikan diri, sampai ada yang katakan itu satu uzur juga untuk dia tidak menunaikan solat jemaah di masjid. Dan begitu juga kadang-kadang orang itu nak lari daripada orang yang nak tagih hutang dia tu, sampai dia di kota Mekah, dia nampak orang kat belakang dia tu, orang yang berikan dia hutang, mesti nak kejar dia, tuntut hutang dia. Jadi pun dia apa? Dia tawar. Jadi dia tu turun, dia tawar, tujuh pusingan. Itu pun disebut dalam kitab-kitab fiqah. Jadi mereka berkata, apa hukum orang yang bertawaf dengan niat apa? Niat nak tawaf juga dan niat nak lari daripada orang yang berhutang dengan dia. Ini masalah niat yang saya teringat. Allahuakbar. Boleh atau tidak boleh? Adakah ibadat itu sah ataupun tidak? Tidak sah juga dibahaskan oleh ulama. Dan ada yang duduk aja kat masjid dan dia solat sepanjang-panjangnya pasal dia tahu ada orang tengah tunggu kat belakang dia. Habis solat je akan tagih hutangnya. Jadi dia solat panjang-panjang macam itu. Boleh ke tak boleh? Ini antara masalah yang menunjukkan tentang bahayanya berhutang. Wallahualam. Terima kasih pada orang yang bertanya ni, soalan ini. InsyaAllah saya telah menjawab dengan saksama. Dan ilmu adalah milik Allah SWT. Kita sambung pembacaan kita kitab Sirah Nabawiyah, di mana kita telah membahaskan tentang Bai'ah Al-Aqabah dan juga bagaimana Rasulullah SAW telah mendapat kata-kata janji daripada orang-orang Ansar di Madinah untuk membela beliau dan mendukung dakwah beliau. Kemudian apabila Allah SWT telah mengizinkan Rasulnya untuk berhijrah, Nabi SAW pun keluar berhijrah. Tapi Nabi SAW meminta sahabat karibnya Abu Bakar As-Siddiq yang dipercayai untuk menemani beliau. Dan telah kita baca kisah bagaimana Nabi SAW hijrah, kesusahan-kesusahan yang dialami oleh beliau, dan bagaimana beberapa perkara yang luar biasa yang menunjukkan mukjizat Nabi SAW berlaku ketika Nabi SAW hijrah. Akhirnya sampailah Rasulullah SAW ke kota Madinah, yang mula sekali lah di kawasan Quba, di negeri ataupun di rumah Bani Abdi Bani Amr bin Auf, iaitu di Quba. Dan Nabi SAW telah berdiam di sana selama lebih kurang berapa hari? 14 hari. Dan telah Nabi SAW memulakan atau mengasaskan pembinaan masjid yang pertama di Madinah, atau masjid pertama dalam Islam, iaitu Masjid Quba. Masjid Quba. Dan selepas itulah baru Nabi SAW memasuki kota Madinah, dan beliau telah menginap di rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, selama beberapa bulan lamanya. Kemudian barulah Nabi SAW membangunkan Masjid Nabi. Jadi tentulah terdapat keistimewaan untuk Masjid Quba kerana dia merupakan masjid yang awal, masjid yang pertama dalam sejarah Islam. Sebab itu apabila Nabi SAW telah mendirikan Masjid Nabi SAW itu, dan telah kita ketahui fadilat Masjid Nabawi berbanding dengan masjid-masjid lain di muka bumi ini, iaitu solat di dalamnya melebihi 1,000 kali solat berbanding dengan solat di masjid-masjid lain, maka Nabi SAW tetap akan keluar setiap minggu, setiap hari Sabtu ke Masjid Quba untuk menunaikan solat dua rakaat waktu siang hari. Nabi SAW biasa berjalan kaki saja ke Quba. Jadi sebab itulah kata ulama, disunatkan kita juga untuk menziarahi dan solat di Masjid Quba, Masjid Quba, jika kita telah sampai ke mana? Ke Madinah. Adapun daripada Singapura terus kita niat nak pergi Masjid Quba saja kemudian kita balik, tidak disyariatkan. Tapi kalau kita daripada Singapura bersafar niat untuk solat di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh, bahkan tu termasuk amalan yang soleh. Kemudian daripada Masjid Nabi kita keluar ke Masjid Quba untuk solat, boleh ke tak boleh? Pun juga boleh, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kefahaman yang perlu kita ada. Begitu juga kalau kita keluar daripada Singapura untuk menuju ke Masjidil Haram di Makkah untuk menunaikan solat di sana saja, dapat pahala atau tak dapat pahala? Boleh ke tak boleh? Boleh. Dan kalau kita menunaikan ataupun keluar daripada Singapura, dari negeri kita, untuk ke Masjidil Aqsa untuk menunaikan solat, kemudian kita balik ke Singapura, bagaimana? Boleh ke tak boleh? Boleh? Boleh juga, amalan yang soleh. Tapi kalau daripada Singapura kita nak keluar ke Masjid Biru di Turki misalnya, ataupun masjid-masjid lain di muka bumi, masjid di Maghribi yang besar misalnya, ataupun masjid di Shah Alam, atau masjid-masjid mana lagi di Indonesia, di Masjid Istiqlal Jakarta, semata-mata untuk solat di sana, kemudian kita balik, apa hukumnya? Orang akan kata, apa salahnya kita pergi untuk solat di masjid? Bukankah solat itu dapat apa? Dapat pahala. Tapi kalau kita membaca hadis Nabi SAW, kita akan dapati bahawa tidak semua perkara yang baik dalam semua keadaan dia baik. Sebab itu kita kena lihat syariat Rasul SAW. Sebab itu kita mesti menyembah Allah SWT, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT melalui syariat Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat kitab Al-Bukhari dan Muslim, terdapat hadis yang sangat masyhur yang dibahaskan oleh ulama, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, iaitu Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa Masjidi hadza, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tidaklah boleh disiap-siapkan perjalanan safar, yakni perjalanan jauh, illa ila thalathati masajid, melainkan ke tiga masajid, iaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Apakah yang kita boleh faham daripada hadis ini? Nabi SAW larang kita bersusah payah keluar daripada negeri kita semata-mata nak menziarah dan solat di satu-satunya masjid kat muka bumi ini, kecuali tiga masjid tadi. Jadi sebab itulah kalau kita buat juga, pergi juga ke masjid selain daripada tiga masjid disebutkan tadi, apa hukum perjalanan kita? Perjalanan kita dah bukan perjalanan ibadah lagi, itu dah jadi perjalanan apa? Maksiat. Kerana berlawanan dengan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan buat ibadat tak boleh kita suka-suka, asal kita sedap aja kita buat. Jadi kita kena lihat garis pandu yang ditetapkan oleh syariat. Jadi apakah lagi kalau orang yang keluar daripada negeri dia untuk menziarah kubur dan beribadat dan solat di kubur dan berdoa di sana, ke makam Imam Bukhari misalnya, ke makam Wali Songo misalnya, dan ke makam Nabi Muhammad SAW sendiri pun tak boleh. Orang kata kan kita disunatkan ziarah kubur Rasul SAW. Apakah jawab kita? Kita boleh kita ziarah kubur Rasul SAW, tapi kalau kita daripada rumah semata-mata nak keluar ziarah kubur Nabi SAW, maka itu ziarah yang maksiat. Kerana Nabi SAW larang kita keluar susah payah dari negeri untuk satu-satu ibadat, melainkan untuk tiga masjid. Tetapi kalau kita berniat daripada rumah tu nak keluar, nak ziarah dan solat di Masjid Nabi SAW, kemudian daripada Masjid Nabi SAW nanti kita nak ziarah kubur Rasul SAW, boleh ke tak boleh? Itu boleh. Dan kemudian kita pergi ziarah Masjid Quba, boleh, tak ada masalah. Demikian tak ada pasal. Tapi kalau kita nak keluar negeri semata-mata untuk menziarahi saudara mara ataupun sahabat handai, ataupun tujuan-tujuan dunia seperti apa ni, belajar agama ataupun untuk berniaga, adakah termasuk dalam larangan tadi? Jawabnya tidak, sebab larangan tadi adalah kita keluar dalam satu perjalanan yang diniatkan untuk sebagai ibadat. Perjalanan itu jadi ibadat, itu tak mungkin melainkan kalau kita nak pergi ziarah tiga masjid sahaja. Faham? Itu dia. Jadi niat membezakan amalan, pahala dan ataupun tidak, itu tergantung pada niat. Jadi kita terus pada kitab. Nabi SAW telah sampai ke Madinah, kekhususan-kekhususan masyarakat Madinah dan tatanannya yang pertama. Tatanannya maknanya adalah peraturan, peraturan tanzimatul ula, peraturan atau perundangannya yang pertama. Jadi masyarakat Madinah sebelum hijrah, sekarang nak ceritakan bagaimana masyarakat Madinah sebelum hijrah. Juga perlu kita tahu background negeri Madinah sebelum masuknya hijrah, sebelum berlakunya hijrah. Jadi Yathrib, iaitu nama lama bagi Madinah Al-Munawwarah, adalah sebuah negeri yang tanahnya subur dan banyak airnya. Wilayah ini dikelilingi oleh tanah yang tidak berpasir dari empat penjuru arah. Jadi ia tanah yang tidak berpasir, maknanya dia tanah yang subur, tapi dia ada banyak batu, bukit-bukit batu warna hitam. Wilayah ini dikelilingi oleh tanah tidak berpasir dari empat penjuru arah. Jadi tengah-tengah tu memang subur lah, tapi di keliling Madinah itu ada batu-batu, bukit-bukit batu yang berwarna hitam yang memang tak ada tumbuhan kat situ. Baik. Yang paling menonjol ialah tanah yang tidak berpasir Waqim di sebelah timur dan tanah tidak berpasir Wibrah di sebelah barat. Ini batu-batu lah. Tetapi tanah tidak berpasir Waqim lebih subur dan lebih makmur daripada tanah yang tidak berpasir di Wibrah. Di sebelah utara terletak Gunung Uhud dan di sebelah barat daya terletak Gunung Ir. Di Madinah juga terdapat beberapa lembah dan yang paling terkenal ialah lembah Batan, lembah Muzainib, lembah Mahzur dan lembah Aqib. Posisi Madinah membentang dari arah selatan ke arah utara dan bertemu dengan beberapa aliran sungai yang mengalir dari Rumah ataupun Rumah. Berdasarkan literature-literature lama, nama Yathrib sudah sangat kuno. Akan tetapi data-data kita tentang sejarah Yathrib sebelum Islam sangat minimum serta terpencar-pencar dan justru nampak lebih jelas kalau kita dekati dari period Islam. Jadi sebelum Islam kita tak dapat banyak maklumat tentang Madinah ini. Tapi setelah Islam barulah kita nampak tentang kawasan geografi Madinah dan orang-orangnya dan sebagainya. Orang-orang Yahudi tidak ada kesamaan pandangan sekitar asal usul kaum Yahudi Madinah Al-Munawwarah. Tempat dari mana mereka pindah dan bila mereka datang. Menurut sumber yang paling kuat, mereka pertama kali merantau dari Syam pada abad pertama dan kedua setelah Masihi, ketika pasukan Romawi berhasil menguasai Suriah dan Mesir. Suriah tu Syria, pada abad pertama, dan berhasil menguasai kaum Yahudi dan negara-negara Anbab pada abad kedua sesudah Masihi. Negara-negara Anbab, negara-negara, tak saya silap saya, daripada kawasan Mesir. Jadi itu menunjukkan lamanya Yahudi di Madinah. Ya, satu atau dua Masihi lama, 500-an tahun sebelum lahirnya Nabi SAW. Sehingga membuat orang-orang Yahudi harus melakukan eksodus ke wilayah semenanjung Arabia yang letaknya jauh dari kekuasaan orang-orang Romawi yang mereka takuti. Jadi orang-orang Yahudi memang asal tinggal di negeri Syam, memang tempat mereka di Palestin. Tapi apabila dikuasai oleh Empire Rome, jadi mereka ni ditindas, diseksa, jadi mereka larikan diri beramai-ramai keluar daripada negeri-negeri Syam. Dan sampai ada yang yang apa ni menuju ke semenanjung Arab, yakni Hijaz ni, Syibul Jazirah, yang mana di kawasan Hijaz ini di Saudi Arabia yang namanya sekarang ini tak ada pengaruh Rom, tak sampai lagi. Itu tanah padang pasir, tak ada siapa nak pergi, tak ada siapa nak jajah pun. Dan bukan macam sekarang ada minyak, ada apa sebenarnya, tak ada apa-apa dekat situ. Hanya orang Badui dan unta-untanya saja. Jadi orang-orang Yahudi itu larikan diri mereka. Hanya saja Exodus ke wilayah Hijaz mencapai puncaknya setelah orang-orang Yahudi gagal melawan kekuatan Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Titus, Caesar Titus, pada tahun 70 Masihi. Beberapa kaum imigran Yahudi dan juga kelompok-kelompok Yahudi lainnya Exodus ke Yathrib, yakni setelah kegagalan revolusi lain yang mereka lakukan pada zaman Kaisar Hadrian antara tahun 132 hingga 135 Masihi. Jadi itu yang berlaku. Jadi kalau nak kira paling awal lagi, awal Masihi mereka dah mula keluar, tapi dia keluar berperingkat-peringkat. Dan kita tahu orang Yahudi mesti dia nak lawan dengan orang-orang Rom. Jadi bila kalah mereka akan apa ni? Kena halau lah, mereka terpaksa lari. Jadi dua kalilah, satu tahun 70 Masihi mereka terpaksa lari dan sampai ke puncaknya lepas itu pada tahun 132 hingga 135 Masihi. Di Madinah dan Hijaz mereka berhasil membentuk komunitas Yahudi. Ini sedikitlah kalau kita nak dapat gambaran bilakah tahun gajah kalau ikut tahun Masihi. 500 lebih kan, 500 Hijrah. Maknanya Yahudi dah lama duduk di Madinah sebenarnya, sebelum kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya? Yahudi. Kat Mekah tak, dia pergi Madinah pula. Mekah macam tak ada. So tak ada pula kita jumpa ada orang Yahudi, komuniti Yahudi. Daripada kita baca kan sejarah Mekah dulu, tak jumpa tentang Yahudi. Mungkin dia jumpa untuk berniaga tu adalah kat Allahu a'lam, tapi the community tinggal di situ tak dengar pula. Yang ada di Madinah. Baik, di Madinah dan Hijaz mereka pula berhasil membentuk komunitas Yahudi, perkampungan Yahudi. Jadi mereka aman di sana. Orang-orang Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraizah memilih untuk menetap di Yathrib kerana wilayah ini sangat subur dan merupakan wilayah perdagangan yang sangat strategis kerana sering dilewati oleh kafilah-kafilah yang menuju ke Syam. Jadi dia strategik sebab dia adalah perhentian untuk orang yang nak pergi ke Syam buat perniagaan. Jadi kalau mereka berhenti di Madinah, apa yang faedah mereka dapat? Apa faedah mereka dapat? Mereka dapat apa ni? Dapat ekonomi lah, hotel ke ataupun apa, untuk jual beli dan sebagainya. Jadi kalau ada punya kenderaan sakit, unta sakit ke apa, boleh repair misalnya lah, macam itu. Itu kan bagus. Jadi mereka pilih duduk di Madinah berbanding dengan di Makkah. Baik, orang-orang Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraizah tinggal di tanah yang tidak berpasir, Waqim, yang terletak di sebelah timur Yathrib, sebuah wilayah yang terkenal sangat subur. Tadi kita dah katakan daerah Waqim tu lebih subur daripada daerah Wibrah. Salah satu nama kabilah Yahudi yang juga sudah dikenal sebelum hijrah ialah kabilah Bani Qainuqa'. Terjadi silang pendapat apakah mereka ini orang-orang Arab yang kemudian menjadi Yahudi atau mereka termasuk kaum perantau yang datang ke Hijaz. Jadi Bani Qainuqa' ni orang Yahudi betul ke ataupun dia orang Arab jadi Yahudi? Boleh tak orang Arab jadi Yahudi? Sebenarnya boleh. Sebab dia dah apa ni dipengaruh dengan apa ni orang Yahudi, agama Yahudi, dia masuk dia jadi Yahudi. Dia dah lama sangat. Ya? Cakap Yahudi dah. Cakapnya pun wallahualam tak cakap dia tetap mesti Arab lah. Indonesia banyak. Indonesia Cina cakap. Tapi kalau di daerah Hijaz Arabia orang tak cakap selain Arab, tak mungkin punya. Mungkin kita itu masih kawasan Arab. Kalau orang datang, orang Yahudi pun orang cakap apa? Orang cakap Arab. Tapi kitab mereka bahasa mereka lah. Mereka boleh cakap bahasa mereka, tapi mereka apa ni di negeri Arab kan cakap Arab, tak mungkin cakap tak dapat bayangkan orang di Madinah tu cakap selain Arab sampai sekarang lah. Semua orang datang ke negeri Mekah Madinah mesti cakap bahasa Arab. Jadi Itu khilaf lah sama ada mereka Yahudi betul ataupun Arab dah jadi Yahudi. Tapi hukumnya samalah, dah jadi agama orang-orang Yahudi. Baini Qainuqa. Baik, silang pendapat tersebut juga berlaku terhadap suku-suku Yahudi lain yang disinggung oleh sumber-sumber Arab. Mereka antara lain adalah suku Bani Ikrimah, Bani Mahmar, Bani Zaur, Bani Syatibah, Bani Jatham, Bani Bahdal, Bani Auf, Bani Muawiyah, Bani Marib, Bani Qasis dan Bani Tha'labah. Nama ni semua nama Arab. Tapi ada yang kata mereka ni Yahudi. Jadi sebab tu ada yang mengatakan mereka ni asalnya Arab. Jadi Yahudi. Pasal lama beratusan tahun mereka dah duduk di Madinah. Walau bagaimanapun tidak ada sumber statistik yang menyebutkan berapa jumlah orang Yahudi. Tetapi menurut keterangan kitab-kitab sirah, jumlah kabilah Bani Qainuqa ada 700 orang. Jumlah kabilah Bani Nadir juga kurang lebih sebanyak itu. Dan jumlah kabilah Bani Quraizah berkisar antara 7 sampai 900 orang. Jadi jumlah total personel ketiga kabilah Yahudi tersebut secara keseluruhan kurang lebih ada 2,000 orang. Ini ramai ini sebenarnya, ada 2,000 orang. Madinah waktu itu kecil je perkampungannya. Ini belum termasuk jumlah personel dari suku-suku Yahudi lainnya yang tinggal secara terpencar di beberapa tempat di Yathrib, yang menurut As-Samhudi jumlahnya lebih dari 20 suku. Sesungguhnya masyarakat Madinah sebelum terbentuk menjadi sebuah kekuatan Arab, mereka sepenuhnya tunduk pada kekuasaan Yahudi, baik dari segi ekonomi, politik dan pemikiran. Beberapa karakter kaum Yahudi mendominasi masyarakat Madinah. Di sebagaimana juga berhasil dipengaruhi kabilah-kabilah Arab yang tinggal di beberapa wilayah di Yathrib. Ini maksudnya yang dipengaruhi adalah orang masyarakat Madinah. Sebagai contoh, orang-orang Yahudi berhasil memindahkan idea pembangunan benteng-benteng dari Syam ke Yathrib yang jumlahnya mencapai 59 benteng. Jadi buat benteng-benteng ini bukan asal daripada Madinah, tapi daripada negeri Syam, teknologi Syam lah. Dan ini diimport oleh orang-orang Yahudi. Selain itu, orang-orang Yahudi juga membawa pengalaman mereka di bidang pertanian dan industri, sehingga mempengaruhi tumbuhnya kebun-kebun di Yathrib yang menghasilkan buah kurma, anggur, apple dan beberapa biji-bijian. Mereka juga mengembangkan pendidikan peternakan dan kerajinan tenun, iaitu jahit, yang dikerjakan oleh kaum wanita di samping kerajinan pembuatan alat-alat rumah tangga dan alat-alat lain yang dibutuhkan oleh masyarakat agraris, iaitu pertanian. Jadi semua datang daripada mana? Bukan asal daripada Madinah, tapi dibawa oleh orang-orang Yahudi. Jadi pengaruh Yahudi ini kuat di Madinah. Orang-orang Yahudi juga terpengaruh pada masyarakat Madinah. Sebagaimana orang Arab terpengaruh dengan masyarakat Yahudi, orang Yahudi sendiri terpengaruh pada masyarakat Madinah, terutama kepada orang-orang Arab yang hidup di sekitar mereka. Akibatnya muncul karakter-karakter kehidupan ala kabilah pada orang-orang Yahudi, seperti sikap fanatik, dermawan, cenderung pada dunia sastra dan latihan menggunakan senjata. Itu orang Arab suka dengan senjata-senjata. Yahudi pun terikut-ikut juga pengaruh. Sentimen kesukuan yang melekat pada orang-orang Yahudi justru yang membuat mereka tidak boleh hidup dalam satu komunitas agama. Asalnya Yahudi dia bersatu, satu agama, tapi dah terpengaruh dengan orang Arab sana, sebab kabilah sana, kabilah sana, kabilah. Jadi mereka pun dah tak boleh bersatu dalam agama mereka. Sebab tu Yahudi bergaduh antara satu dengan yang lain, macam orang Arab juga. Mereka terpecah, kelak kita, menjadi beberapa kabilah yang tidak mungkin disatukan. Bahkan sampai pada period sirah, ini pada zaman Nabi SAW, ketika mereka harus menghadapi peristiwa-peristiwa pengusiran, sampai waktu Nabi SAW pun mereka masih bergaduh. Sistem riba dalam dunia ekonomi juga dipraktikkan oleh orang-orang Yahudi di semua tempat, Kendati pun riba sebenarnya juga sudah dikenal dalam dunia perdagangan masyarakat Arab. Di Mekah pun ada riba. Ya, padang-padangan Madinah di Mekah tak ada, tak ada Yahudi dah katakan tadi. Tapi yang masyhur mengamalkan riba memang orang-orang Yahudi di mana-mana mereka berada. Baik. Jadi orang-orang Arab di Madinah, suku Aus dan suku Khazraj yang tinggal di Yathrib kalah maju dibandingkan orang-orang Yahudi yang menguasai wilayah-wilayah yang subur. Kenapa? Sebab mereka tinggal tempat yang tak subur, dia punya ekonomi kuranglah bandingnya orang Yahudi yang ada kebun-kebun. Akibatnya suku Aus dan suku Khazraj terpaksa harus tinggal di tanah-tanah Yathrib yang gersang, kawasan yang gersang. Suku Aus dan suku Khazraj berasal dari kabilah besar Al-Azad di Yaman. Satu faedah, orang-orang Madinah, Arab Madinah asal daripada Yaman. Dan sebenarnya Arab, memang orang Arab asal daripada mana? Daripada Yaman. Mereka keluar dari Yaman ke arah utara dalam pelbagai period, dimulai pada tahun 207 Masehi ketika suku Khaza'ah melakukan eksodus ke Makkah. Jadi suku Khaza'ah, suku orang Arab. Jadi mereka keluar daripada Yaman ke Makkah, ada pula yang sampai ke Madinah. Dia kata kita lihat orang Arab masuk Madinah lewatlah ikut fakta-fakta ini 200 tahun ataupun 100 tahun selepas Yahudi atau lebih kurang. Jadi orang Yahudi dah cop dulu tempat apa? Tempat-tempat yang subur lah, tandai. Para ahli sejarah berbeza pendapat mengenai alasan kepindahan suku Al-Azad. Menurut sebahagian mereka, yakni Al-Azad suku mana? Yang orang-orang Arab Madinah yang keluar daripada Yaman. Hal itu disebabkan oleh runtuhnya wilayah Saddu Ma'rib dan terjadinya peristiwa Sailul Arim, banjir bandang yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim menjelaskan bahawa bencana tersebut sebagai hukuman terhadap kaum Sabak kerana mereka berani berpaling dari kebenaran. Akibatnya kaum Sabak terpencar ke berbagai negara. Dalam surah As-Sabak, dalam surah Sabak, Allah berfirman, "Fakana di Sabain fi maskanihim ayah jannatani ayyamin wa shimal." Sesungguhnya terdapat pada kota Sabak itu tanda kebesaran Allah SWT dan untuk orang yang berfikir. Jannatani anyamini wa shimal, ada dua buah jannatani, ada dua buah sungai yang mengalir dari kanan dan kiri di kota Sabak. Jadi tempat tu ada sungai dan bila ada air, maknanya sumber air, maknanya kawasan subur. Jadi Allah kata kulu kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, makanlah daripada rezeki Tuhan kamu. Allah dah kasih nikmat dan bersyukurlah kepadanya saja. Itulah negeri yang thayyibah, yang baik. Dan kalau kamu bersyukur, Allah SWT kamu akan dapati Allah adalah Rabbun Ghafur, yang maha mengampun. Tapi apa berlaku? Mereka ingkar. Mereka tak mahu mentaati perintah Allah SWT. Mereka larang orang masuk ke negeri mereka dan sebagainya. Mereka lokek lah jadi gitu. Akhirnya Allah SWT turunkan Sailul Arim, banjir yang hebat, sehingga menghapuskan tempat itu sebagai hukuman. Jadi oleh kerana itu orang-orang Yaman di Sabak itu melarikan diri, dan sebagian ke Mekah dan sebagian lagi banyak ke Madinah. Baik, dan perpecahan terakhir terjadi pada tahun 544 Masehi pada zaman Raja Abraha. Itu yang kata orang tu latest lah, penghijrahan yang terakhir pada zaman Raja Abraha. Dialah raja yang memimpin tentera bergajah untuk membinasakan Kaabah. Dan menurut sebahagian yang lain, bencana tersebut adalah akibat terjadinya krisis politik dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kekuatan Romawi yang menguasai Laut Merah sebagai jalur untuk melintasi perdagangan India. Itu pendapatlah. Dan kedua pendapat tersebut sebenarnya tidak bertentangan kerana pengaruhnya memang mencakup seluruh penduduk. Jadi kalau ada pressure dari Empire Rome di Yaman, ini mereka tak boleh tahan, mereka keluar, itu pun mungkin juga. Jadi tidak bertentangan kerana pengaruhnya memang mencakup seluruh penduduk termasuk suku Azad yang sebahagian besar tinggal di luar wilayah Saddu Ma'rib. Saddu Ma'rib di Yaman. Jelas bahawa runtuhnya wilayah Saddu Ma'rib merupakan salah satu penyebab terjadinya bencana tersebut sehingga kaum Sabak menjadi terpencar-pencar. Di antara kaum Azad yang melakukan eksodus adalah suku Aus dan suku Khazraj. Jadi sebelum itu kita dah faham tentang sedikit sebanyak tentang asal-usul penduduk-penduduk Madinah. Jadi yang banyak mula sekali adalah orang-orang Yahudi. Kenapa Yahudi ada dekat situ? Itu negeri asal dia? Bukan. Mereka hijrah daripada Syam kerana tekanan daripada orang-orang Rom. Jadi memang gaduh antara apa ni? Yahudi dengan Rom. Rom lebih kepada Kristian. Jadi memang Yahudi dengan Kristian belum datang Islam bergaduh. Bila datang Islam, dia pula combine geng dan dia apa? Dia lawan orang Islam. Macam itulah. Sebab tu kata ulama, al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu satu agama sebenarnya. Kalau kita tak ada, orang Islam tak ada, dia gaduh antara mereka. Okay, kita ada, dia ada musuh, common enemy. Baik, walau bagaimanapun, untuk orang-orang Mekah, minta maaf, jadi Yahudi ada dekat situ dan kemudian orang Arab ada dekat situ. Kita dah tahu daripada mana asal-usul orang-orang Arab, iaitu Aus dan Khazraj, daripada Yaman. Dari Mekah pula, ada tak apa siapa asal-usul penduduk mereka? Memang orang-orang Arab daripada keturunan siapa? Nabi Ismail dan kabilah-kabilah yang terpencar daripada sana. Sebab Nabi Ismail tinggal di sana, dia berkahwin dengan orang-orang Jurhum, orang-orang Arab di Mekah, ada air zam-zam. Mereka tinggal kat situ, berketurunan sampai zaman Nabi SAW. Lama tu, lagi lama daripada apa? Daripada orang-orang di Madinah. Orang Arab keturunan Nabi Ismail. Bukan dari Yaman. Bukan dari Yaman. Tapi Nabi Ismail sendiri asalnya anak kepada Nabi Ibrahim yang datang daripada Iraq lah. Daripada Nabi Iraq. Ibrahim bukan Arab. Bukan Arab. Tapi kenapa Nabi Ismail jadi Arab? Sebab bila ada air zam-zam, orang lalu-lalang di daerah situ nampak burung-burung terbang, ada air, minta mereka ikut cari air tu. Nak jumpa itu mereka tinggal kat situ. Dan orang-orang yang mula-mula sekali jumpa tu orang-orang Jurhum. Orang Jurhum ni orang-orang Arab. Orang Arab betul. Orang Arab yang badui, yang jalan sana jalan sini. Jadi mereka tinggal kat situ. Akhirnya Nabi Ismail dah besar, dia kahwin dengan orang sana. Jadi dia dah kecil, dia dah tinggal dengan orang-orang Arab tu. Jadi dia lah orang pertama kata Nabi SAW, fataka bil Arabiyah. Orang yang mula-mula cakap Arabiyah yang kita baca dalam Quran ni. Bahasa Al-Quran ni dah mula dah lama lah, daripada zaman Nabi Ismail. Itu bahasa Arab yang betul asli. Dia yang mula-mula sekali. Jadi lepas itu orang-orang Mekah semua cakap bahasa Arab kita ni, yang kita tahu ni. Sampai pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma bezanya kita katakan masalah dia adalah dah lama kelamaan tu agama Nabi Ibrahim, Kaabah tu, fungsi dia semua dah berubah lah. Ada patung, ada apa semua tu kita dah baca kan. Bagaimana kabilah yang berkuasa kat situ dan seterusnya. Ya, tentu sekali kedudukan Mekah lebih penting berbanding dengan Madinah. Jadi orang yang berkuasa kat sana di Mekah orang-orang Quraisy kan. Orang yang di Madinah yang berkuasa berpengaruh orang-orang apa? Orang Arab, tapi orang Yahudi. Itu beza dia. Okay, kita teruskan. Di antara kaum Azad yang melakukan eksodus adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka kemudian menetap di Yathrib dan hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Suku Aus tinggal di wilayah dataran tinggi berdampingan dengan Bani Quraizah dan Bani Nadir. Sementara suku Khazraj tinggal di dataran rendah Madinah berdampingan dengan Bani Qainuqa. Tanah yang ditempati suku Aus lebih subur daripada tanah yang ditempati oleh suku Khazraj. Dan itulah yang menimbulkan persaingan dan pertentangan di antara kedua belah pihak. Menurut Shadow, ini orang yang tulis tentang tarikh sejarah Arab, orang-orang Yahudi melakukan eksodus pada tahun 300 Masehi, kemudian menguasai Yathrib pada tahun 492 Masehi. Jadi lebih lambat lagi lah. Yang tadi kita dapat daripada sumber lain. Tak tahu, kita kena baca footnote dia. Jelas di sana terjadi transformasi ekonomi dan penduduk demi kepentingan Arab. sehingga menambah jumlah mereka berikut kekayaannya. Tidak ada data statistik yang menyebutkan jumlah penduduk suku Aus dan suku Khazraj. Kedua suku ini, tetapi kedua suku ini mengerahkan sebanyak 4,000 pasukan untuk membantu pasukan Islam ketika berusaha menaklukkan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Jadi telah kita faham asal-usul penduduk Madinah dan kat mana mereka tinggal. Jadi Aus tinggal dengan Bani Quraizah dan Bani Nadir di tempat yang lebih subur. Tapi Khazraj pula tinggal dengan Bani Qainuqa, tempat yang kurang subur. Mereka selalu bersaing lah. Dan berapa jumlah penduduk Madinah zaman Nabi SAW? Tak ada statistik sebenarnya, tetapi yang kita tahu dalam peperangan pembukaan kota Mekah tahun 8 Hijrah tu, orang-orang Madinah hantar berapa ramai orang? 4,000 orang. Jadi maknanya lebih daripada 4,000 orang lah pada zaman Nabi SAW ada di Madinah daripada Aus Khazraj. Ya? Jelas bahawa penggeseran-penggeseran tersebut mampu membentangkan kekuasaan mereka terhadap Yathrib yang tengah didominasi oleh orang-orang Yahudi. Melihat kenyataan itu, orang-orang Yahudi tidak mahu tinggal diam. Mereka berusaha mempertahankan supremasi mereka dengan cara memecah belah bangsa Arab yang terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj. Mereka menciptakan perpecahan di antara kedua belah pihak sehingga menyulut api peperangan yang terus-menerus berkobar. Ini taktik jahat Yahudi, rupa-rupanya nenek moyang mereka dah buat. Jadi kalau kita tak boleh menang mereka, kita lagakan mereka. Jadi terakhir ialah perang Bu'ath. Ya, ingat lagi perang Bu'ath? Ha, siapa dengan siapa? Perang Arab dengan orang Arab lah. Aus dengan Khazraj. Ha, sebenarnya dilagakan juga oleh orang Yahudi. Yang terjadi 5 tahun sebelum hijrah. Kenapa disebut-sebutkan peperangan Bu'ath berbanding dengan peperangan-peperangan kecil lain antara Aus dan Khazraj? Sebab perang Bu'ath lah di mana terkorbannya ramai orang-orang Arab. Jadi sampai pemimpin-pemimpinnya pun dah terkorban. Ya, tu sampai mereka dah rasa dah jemu lah nak berperang. Itulah bila dengar tentang Nabi SAW, mereka memang carilah. Mereka tunggu-tunggu. Jadi ini semua memang sebenarnya telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai asbab mereka mendapat hidayat. Baik. Akibatnya, di mana dalam peperangan itu giliran suku Aus yang berhasil mengalahkan suku Khazraj kerana mereka memiliki kekuatan yang lebih unggul. Akibatnya suku Aus lalu bersekutu dengan orang-orang Yahudi, Bani Nadir dan Bani Quraizah sehingga mereka berhasil membalas kekalahan mereka atas suku Khazraj pada peperangan Bu'ath. Jadi nak menang kena pakai orang-orang Yahudi. Ini mula-mulalah zaman jahiliah. Cakap macam mana? Kalau zaman Islam buat gitu, Allah dah memang teruk lah. Suku Aus sadar akan bahaya yang dapat mengancam mereka. Jika orang-orang Yahudi sampai berhasil menguasai Yathrib. Oleh kerana itulah mereka berusaha untuk berdamai dengan suku Khazraj. Bahkan kedua belah pihak sepakat untuk mencalonkan seorang tokoh dari suku Khazraj bernama Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai penguasa Yathrib. Jadi boleh sepakat pula nak lantik pemimpin. Ini perkara yang apa? Yang pelik lah. Mereka bergaduh-bergaduh. Tapi oleh kerana mereka dah nampak bahaya Yahudi, jadi mereka boleh pula bersetuju supaya ada pemimpin yang mewakilkan mereka, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Hal itu menunjukkan betapa orang-orang Arab mampu menjaga nilai-nilai kekuatan dan keunggulan mereka atas orang-orang Yahudi setelah pertempuran Bu'ath. Ya. Abdullah bin Ubay Yahudi ya? Dia orang Arab. Orang Arab. Orang Arab. Bukan dia Yahudi ya? Bukan. Orang yang utama munafik. Dia ada lagi satu. Tu apa? Kan belum siapa. Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu ketua munafik, ketua munafik. Ni yang ini. Ini dia ni Abdullah bin Ubay bin Salul. Salul, ketua munafik. Munafik bukan orang Yahudi, orang Arab. Dia bukan. Saya mati-mati ingat ke Yahudi. Oh ya, taklah Yahudi tak munafik lah. Jadi taruh suku Khazraj. Orang Yahudi tak masuk Islam daripada Madinah. Mereka kumpul-kumpul orang sendiri. Boleh kira agaknya lah yang betul-betul masuk Islam. Jiran Nabi SAW pun tak masuk Islam. Dia orang Arab. Orang Arab. Ah, yang berpengaruh. Dia dialah antara kita dah katakan dalam peperangan Bu'as, Aus dan Khazraj, gaduh kan perang, ramai yang mati termasuk pemimpin-pemimpin. Sebenarnya dah tak ada orang nak rebut kuasa lagi. Sebenarnya kalau katakan tak ada terus tu, tidak juga. Tapi ada orang macam ni, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, dia masih bercita-cita nak apa ni? Nak kontrol Madinah, dah tak ada orang dia lah. Sekali Nabi SAW pula datang, waktu dia punya benci dengan Muhammad SAW tu. Jadi nak tolak tak boleh, orang terima Muhammad, dia orang terima Islam. Kalau aku tak terima, habis aku. Betul lah. Jadi apa dia buat? Apa dia buat? Masuk Islam secara pura-pura. Setiap hari dalam hidup dia tu sampai dia mati, dia berusaha macam mana nak jatuhkan Islam. Dia musuh dalam selimut betul ni. Abdullah bin Ubay bin Salul, cerita dia ada dalam awal surah Al-Baqarah. Dia ada ketua-ketua dia. Jadi apa je turun wahyu apa semuanya, dia buatlah cerita, dia buat itu propaganda dia ni. Cari je apa tu kelemahan sahabat lah dan seterusnya. Jadi mereka ada grup mereka. Jadi, ini orang-orang apa? Orang-orang ini apa? Orang-orang munafikin. InsyaAllah akan ada cerita dia lebih lanjut lagi. Sesungguhnya rangkaian peperangan yang terjadi antara suku Aus dan suku Khazraj telah menimbulkan perasaan pahit bagi kedua belah pihak, sehingga mereka merasa rindu untuk boleh hidup berdampingan dengan rukun, tenang dan damai. Perasaan ini muncul ketika Yathrib sedang menyambut kedatangan Islam yang menjanjikan persaudaraan dan kedamaian. Aisyah radhiyallahu anha mengungkapkan tentang pengaruh peperangan dan pertentangan ketika penduduk Madinah sedang menyambut kedatangan Islam. Dia mengatakan hari Bu'ath adalah hari di mana Allah menampilkan Rasulnya. Maka kemudian tampillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu mereka terpecah belah untuk saling membunuh dan melukai. Allah menampilkan Rasulnya untuk membuat mereka masuk ke dalam Islam. Ini daripada Sahih Al-Bukhari. Walaupun datang daripada Aisyah radhiyallahu anha, ini dah jadi satu dalil ataupun bukti sejarah. Jadi dengan itu faedah besarlah Aisyah cakap macam ini tentang signifikannya hari Bu'ath. Pengaruh Islam dalam masyarakat Madinah. Tidak perlu disangsikan lagi bahawa setiap peradaban, pemikiran dan agama itu memiliki karakter, warna dan corak tersendiri. Secara keseluruhan, sebuah peradaban tentu mempunyai pengaruh dalam diri seseorang yang hidup di tengah lingkungannya. Jadi kita tahu kita tinggal kat mana pun, macam mana pun tak boleh tidak kita akan terpengaruh dengan apa? Tamadun, civilization yang kita ada kat dalamnya. Ini kalau kat negeri sini kita akan terasa juga, terkesan kan negeri ini. Jadi itu tak boleh tidak. Secara keseluruhan sangat boleh jadi ada pemikiran-pemikiran dan ideologi-ideologi yang mirip dan tidak jauh berbeza, kecuali dalam segi-segi tertentu seperti keadaan falsafah-falsafah materialis yang sedang mendominasi di dunia moden kita sekarang ini. Jadi dia semua sama je, tapi kalau yang beza-beza antara satu tamadun dengan tamadun lain, negeri ni dengan ni, semua sikit-sikit aja sebenarnya. Tapi biasanya sama dia punya ideologi dia, yang membezakan dia sikit. Dan transformasi dari satu falsafah ke falsafah lainnya tidak sampai menuntut terjadinya perubahan yang mendasar dan mencakup kehidupan seseorang, tetapi hanya cukup mengubah persepsi dan prinsip dari satu pemikiran ke pemikiran yang baru. Daripada sedikit sudut amalannya, biasa sama je, tak banyak berubah lah hidup sehari-hariannya. Cuma daripada sudut dia punya vision, dia punya apa ni, world view dia tu mungkin dipengaruhi oleh apa? Oleh politik ke dan sebagainya. Ni kita boleh dapat dekat negeri kita sendirilah. Dulu dengan sekarang, macam mana orang kita dah beza dengan negeri lain, padahal asalnya kita sama dengan Malaysia misalnya. Tapi kita takut dengan saman punya itu semua, jaga bersih itu semuanya. Lain kita punya disiplin, dan lain dengan apa tu? Dengan negeri-negeri lain. Sebab apa? Terpengaruh dengan keadaan jalan negeri. Ini biasa. Tapi apakah dia sampai mengubah kebanyakan cara hidup kita tu? Lama-lama banyaklah. lama-lama banyak. Tapi pasal dia cuma sikit-sikit aja kan. Dia punya ideologi dia yang beza-beza dengan yang lain tu sikit-sikit. Dia jadi makan masa lah dia untuk berubah. Itu saya percaya. Makin lama dia akan makin warna dia makin apa tu makin nampak. Tapi dalam sudut amalan tu, orang boleh mengamalkan apa je, culture dia masing-masing, beza-beza tu semua, agama dia tu semua, biasanya masih tak terkesan sangat dengan yang itu tu semua. Baik, kita teruskan. Lagi pula transformasi tersebut tidak membutuhkan jerih payah yang besar. Dan hal itu memang tidak akan mempengaruhi perilaku sehari-hari dan tradisi-tradisi yang telah mengakar dalam jiwa. Jadi persoalannya tidak akan berimbas pada realita kehidupan. Patutnya gitulah. Tapi kalau yang itu kuat nak mencengkam, nak mengubah kehidupan masyarakat, boleh tu. Dia boleh apa? Dia boleh drastik, mempunyai transformasi yang drastik. Itu bahaya juga. Akan tetapi fenomena tersebut tidak berlaku bagi Islam. Kalau kita anggap Islam sebagai tamadun lah. Semenjak kelahirannya, agama ini telah menciptakan perubahan yang mendasar bagi kehidupan individu dan masyarakat, sehingga mengubah secara total perilaku sehari-hari seseorang dan tradisi-tradisi yang telah mengakar. Perubahan yang sama juga terjadi pada ketetapan dan cara pandang mereka terhadap alam, kehidupan dan seseorang. Demikian pula terjadi perubahan struktur masyarakat dalam bentuk yang lebih jelas daripada yang sebelumnya. Yang ini sebelum Islam. Kalau Islam lain, dia merubah seluruh kehidupan. Orang masuk Islam dia mesti berubah. Semula pakaian dah berubah, cara makan apa boleh tak boleh makan apa. Betul tak? Bergaul sehari-harian, jual beli dia semua yang ini, dan amal ibadatnya. Jadi banyak perubahan kalau dengan apa? Dengan Islam. Dan akidah dia, macam mana dia lihat dunia, macam mana dia lihat perkara-perkara di sekelilingnya, tak sama dengan ideologi-ideologi yang biasa. Jadi transformasi yang diciptakan Islam bersifat sangat mendalam dan komprehensif. Dalam bidang akidah misalnya, terjadi revolusi dari penyembahan terhadap benda-benda yang dapat diindra, seperti patung-patung berhala dan bintang-bintang dapat disaksikan, kepada penyembahan terhadap Allah yang Maha Esa, yang tidak ada satu pun yang sama sepertinya, laisa kamitslihi syai', yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, yang tidak mungkin digambarkan dan yang mustahil boleh diketahui hakikatnya, kerana orang hanya akan mengetahui sifat-sifatnya yang dia jelaskan sendiri dalam Al-Quranul Karim maupun melalui lisan rasulnya yang terpercaya. Dia akidah saja dah memberi kesan. Dan inilah revolusi, bagi ini kita potong, inilah revolusi akal primitif yang telah biasa, tambah biasa, yang telah biasa bersentuhan dengan hal-hal yang dapat diindra. Tidak sulit untuk ni kita cancel. Yang dapat diindra berubah menjadi akal moden yang mampu memahami hakikat ajaran tauhid yang hanya mengakui Allah sebagai Tuhan semesta alam. Jadi Islam tu membawa satu transformasi daripada akal primitif lah. Akal primitif kira-kira apa? Yang dia nampak, yang dia dengar, yang dia rasa je yang dia percaya, yang dia tahu. Tapi kalau akal yang lebih maju kata orang tu, dia dapat memahami hakikat ajaran tauhid yang hanya mengakui Allah sebagai Tuhan semesta alam yang berhak disembah. Islam telah sanggup melakukan perubahan yang mendasar terhadap perilaku sehari-hari seorang manusia. Islam juga telah melakukan sebuah transformasi besar dari kehidupan ala jahiliyah kepada kehidupan yang Islami. Akibatnya, ia boleh melepaskan diri dari segala ketentuan yang mengatur semua tata pergaulan dan hubungan sosialnya, untuk beralih terikat pada ketentuan-ketentuan hukum syariat dalam setiap detail kehidupannya yang mencakup akhlak, kebiasaan-kebiasaan, tidur, bangun, makan, minum, pernikahan, perceraian, jual beli dan aktivitas-aktivitas hidupnya yang lain. Ini semua setelah apa ni, kesan akidah telah mendasar dalam jiwa. Jadi semua yang dilakukan hari-hari dah dipengaruhi oleh Islam. Bagi orang-orang yang sudah terlanjur didominasi oleh kebiasaan-kebiasaan, akan merasa sulit melepaskan diri daripadanya. Habit ni susah, kita nak buang lah. Untuk kemudian beralih kepada kebiasaan-kebiasaan yang sama sekali baru. Tetapi iman yang ditanamkan secara mendalam oleh Islam dalam jiwa mereka dapat melepaskan diri mereka dari kepribadian jahiliyah dengan segala karakternya untuk berubah menyandang kepribadian Islam dengan segala keistimewaannya. Akibatnya mereka menjadi terbiasa menyembah Allah dan memfokuskan semua aktivitas sosial serta ekonomi mereka kepada Allah. Kerana dalam perspektif Islam, ibadat itu mencakup setiap aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh keredaan Allah. Mereka rajin menunaikan solat yang merupakan tiang agama sebanyak 5 waktu setiap hari. Lu tak pernah solat pun, yang kata 5 kali, sekali pun tak sembahyang. Sujud apa semuanya nak angkat wuduk. Tapi bila datang Islam, boleh pula mereka rajin solat 5 waktu. Jadi habit itu boleh berubah dengan Islam, pengaruh Islam. Daripada dasarnya jiwa manusia itu cenderung malas dan berusaha menghindar dari kewajipan-kewajipan. Semua nak tolak kewajipan lah. Orang lain yang buat, dia tak nak buat. Tetapi bagi seorang Muslim yang telah berserah diri sepenuhnya kepada Allah, dia sanggup membiasakan hal itu. Menjelaskan tentang solat yang memerlukan kesabaran, Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Jadi Allah SWT bukan suruh kita solat dah, suruh sabar kerjakan solat. Menunjukkan bahawa kalau tak ada kesabaran, tak boleh kita lakukan solat. Sebab dia luar daripada kebiasaan. Malas tu biasanya lebih dominan. Tapi kalau kita sabar tu mengharapkan pahala daripada Allah SWT, baru kita boleh biasa tunaikan solat. Tak ada cara lain . Tak boleh upah orang. Awak solat satu hari, okay, kita kasih macam ini banyak. Itu tak boleh, jangka masa panjang kita tak boleh macam itu. Habis kita punya duit semuanya, kasih dia untuk dia solat. Kalaulah dibolehkan dalam Islam, upah orang untuk solat. Solat hanya boleh lakukan daripada apa ni? Daripada dalam hati. Yang dia nak buat, baru dia boleh buat. Paksa, bantai apa semuanya pun biasanya tak boleh. Kalau dia dah balik, tapi kalau budak-budak masih boleh lagi lah. Itu kena latih daripada kecil. Demikian pula dengan perintah berpuasa misalnya, yang menyalahi kebiasaan sehari-hari seorang manusia yang memerlukan makan dan minum. Hal itu jelas membutuhkan hasrat yang kuat dan semangat yang besar. Tak makan tak minum ni okey kalau duduk kat atas katil aja tengok TV, boleh lah, boleh tahan lah, main game je ke apa kan. Tapi nak pergi apa tu kat tengah panas, kena apa ni, cangkul tanah, kena apa semuanya, dengan apa pergi jaga unta, jaga apa, orang-orang lah kita bayangkan. Lepas tu tak makan tak minum, ini memang payah ni. Kalau duduk kat rumah boleh lah kan, duduk masjid aja mungkin boleh. Jadi kenapa mereka boleh sanggup lakukan? Sebab iman. Jadi perlukan semangat yang besar. Atau perintah zakat yang menuntut seseorang untuk menyisihkan sebahagian hartanya setiap tahun. Tak penat dia kumpul, dia kena kasih orang miskin. Dia kerja sendirilah. Patutnya kalau gitu. Kita usah payah, dia yang dapat. Tapi itu jelas memerlukan kesungguhan niat seseorang untuk memerangi sifat kikir yang ada dalam dirinya. Dengan kata lain, supaya mahu mengeluarkan zakat, dia harus lebih mencintai Allah daripada hartanya. Itulah sebabnya pada masa awal pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, banyak kaum murtad yang menyatakan tetap bersedia memeluk agama Islam dengan syarat asal mereka dibebaskan dari kewajipan mengeluarkan zakat. Orang Arab ni bukan suka nak apa ni, keluarkan zakat. Orang keluarkan terpaksa ni pasal sebahagian orang yang lemah imannya lah. Jadi Nabi SAW kata keluar zakat, mereka keluarkan juga. Bila Nabi SAW wafat, dah kita hanya bayar zakat pada Nabi SAW. Abu Bakar tak mau, kita tak mau. Kalau kita tak bayar zakat, kita boleh continue dengan Islam. Tapi kalau kena bayar zakat, kita tak nak jadi Islam lagi. Nampak? Susah sebenarnya nak keluarkan zakat. Jadi orang yang boleh tu maknanya dia lebih cintakan Allah SWT daripada harta bendanya. Supaya boleh terbiasa melaksanakan perintah-perintah yang baru dengan penuh kesabaran, seorang Muslim harus mampu melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang telah lama mengakar, old habits. Contohnya kebiasaan minum khamar, melakukan tata cara pernikahan ala jahiliyah yang telah dibatalkan oleh Islam, melakukan praktik riba yang pernah mendominasi Mekah dan kota-kota lainnya demi memenuhi perintah Allah. Ini satu contohlah, arak tu mereka minum hari-hari, betul tak? Siang malam, pagi petang ada orang datang, ada orang simpan stok apa ni, satu tempayan apa? Arak. Macam kita simpan apa, air jarang ke? Dia simpan arak, orang datang kasi arak. Maknanya hari-hari minum. Datang Islam, kata tak boleh minum. Dia boleh apa? Mereka boleh? Boleh tak minum, mereka buang gitu arak tu kat luar. Ini bukan senang. Bukan senang. Dan minum arak bukan minum teh pun masih pun susah jugalah, dah biasa. Dia lebih adiktif. Dan minum memabukkan, dia punya sedap, dia punya apa tu semuanya kan. Tak termasuk orang yang jual arak, bisnes pun jatuh, tapi boleh juga ikut. Jadi ini semua menunjukkan bahawa apa? Ada kehendak dan kesabaran untuk melepaskan diri daripada kebiasaan-kebiasaan. Jadi demi memenuhi perintah Allah, kaum muslimin membuktikan sanggup meninggalkan tradisi-tradisi buruk seperti itu. Ketika turun firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi dan berkorban untuk berhala, yakni berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu supaya kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan solat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Jadi ini ayat yang mengharamkan secara total. Jadi fajtanibu, jauhkanlah. Betul-betul mereka jauhkan arak itu. Mereka tak sentuh lagi arak sampai bila-bila selepas itu. Jadi orang-orang Ansar keluar ke gang-gang kota Madinah dengan membawa guci berisi khamar, tempayan berisi khamar. Lalu mereka menumpahkannya seraya berkata, intahaina rabbana, sesungguhnya kami dah hentikannya wahai Tuhan kami. Sudah kami hentikan wahai Tuhan kami. Jadi mereka teringat apa? Ayat itu. Jadi bila buat tu, mereka rasakan mereka sedang apa? Mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, meminum khamar adalah sebuah kebiasaan atau tradisi yang sudah mengakar dalam kehidupan individu dan masyarakat Arab pada waktu itu. Menumpahkan khamar sama halnya dengan mengorbankan harta demi taat kepada Allah Tuhan semesta alam. Tak ada mereka kata, arak ni boleh buat benda lain apa? Boleh buat cuka ke? Masih boleh kita jual pada orang Yahudi, boleh lagi? Tak ada pun cakap macam itu. Terus buang. Seorang berkebangsaan Arab tidak pernah mau tunduk pada sebuah negara atau pemerintahan. Itu sifat orang Arab. Dia tak mau tunduk pada siapa-siapa. Baginya, kabilah atau suku adalah lembaga politik dan sosial yang mereka patuhi. Negara-negara kecil yang sudah lama tumbuh di segenap penjuru semenanjung Arabia sebelum Islam didominasi oleh sifat primitif dan fanatisme kesukuan. Mereka suka terlibat dalam berbagai permusuhan dan pertentangan. Jadi mereka kerja apa? Puji mak bapak mereka, puji datuk nenek mereka je lah. Itu je. Maknanya dia lagi bagus, lagi bagus. Sebab tu, kenapa mereka selalu gaduh? Dah tengah mabuk-mabuk kan, dia dah puji datuk memangnya sak ters, dia nak puji dia punya datuk nenek, dia terendah kan. Kabilah lagi satu balas balik lama-lama apa, pisau perang. Itu dia. Jadi antara cara jahiliah yang akan ada lagi dalam umat ini, kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih, antaranya iftikharu bil ansab, yakni berbangga-bangga dengan nasab keturunan. Kita teruskan. Jadi itu orang Arab asal mereka sebelum Islam. Mereka suka terlibat dalam berbagai permusuhan dan pertentangan. Islam datang seraya mencanangkan pengertian pemerintahan untuk mengikat semua kabilah dan individu pada pemerintahan tersebut. Maka berdirilah pemerintahan Madinah Al-Munawwarah atas dasar pemikiran yang murni dan memperluas ajaran Tauhid di Semenanjung Arabia untuk pertama kalinya dalam sejarah di bawah bendera Islam. Jadi dia dapat apa? Menyatukan kabilah-kabilah Arab di bawah satu pemerintahan Islam. Itulah di Madinah Al-Munawwarah pertama kalinya. Ini jelas merupakan transformasi politik dalam sejarah Semenanjung Arabia. Begitulah Islam telah berhasil mengadakan sebuah perubahan yang mendasar dalam kehidupan individu dan sosial di Madinah Al-Munawwarah. Kerana Islam memang memiliki kemampuan yang prima dan kekuatan besar yang sanggup mempengaruhi hingga seluruh aspek kehidupan dapat diwarnainya. Allah Ta'ala berfirman, Sibghat Allah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghat Allah, yang celupan Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Itu warna Islam, jadi ada identiti dia. Kita akan membicarakan pengaruh-pengaruh perubahan yang komprehensif tersebut pada pembahasan berikut ini. Jadi hijrah dan pengaruhnya bagi struktur sosial penduduk Madinah. Orang-orang muhajirin tiba di Madinah Al-Munawwarah, iaitu Yathrib, pada mulanya mereka terdiri dari berbagai keluarga besar dari kaum Quraisy. Jadi yang mula-mula hijrah siapa dia? Dari berapa keluarga Quraisy? Keluarga yang signifikan lah, keluarga besar. Hijrah terus berlangsung sikit-sikit, dan segenap kaum Muslim yang baru dari segenap penjuru Semenanjung Arab wajib berhijrah ke sana. Sampaikan apa? Daripada mana-mana juga tempat negeri Arab, wajib pula sekarang ni mesti keluar dari, meninggalkan kampung halaman mereka dan pindah ke Madinah. Itu hukum ketika itu. Demikianlah yang berlaku sampai akhirnya secara rasmi hijrah dihentikan setelah peristiwa penaklukan Mekah pada tahun ke-8 hijrah. Lebih kurang dalam kita katakan 8 tahun. Ada yang mungkin lebih sikit. Apa ni, tempoh diwajibkan hijrah. Lepas pembukaan kota Mekah dah tak boleh hijrah lagi, sebab Mekah dah bukan negeri bukan negeri kafir, tapi dah negeri Islam. Dah tak boleh lah kita keluar dari negeri Islam untuk ke Madinah. Hijrah merupakan peristiwa besar yang dijadikan sebagai momentum untuk memulai awal tahun Hijriah yang baru bagi kaum Muslimin semenjak dicanangkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, telah kita sebutkan kemarin. Hijrah adalah bukti ketulusan serta pengorbanan demi tegaknya akidah. Orang-orang muhajirin rela meninggalkan kampung halaman, tanah air, harta benda, keluarga dan milik mereka yang lain demi memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Ketika orang-orang kafir Quraisy menghalangi Suhaib ibn Rumi, Suhaib ar-Rumi, pergi berhijrah dengan dalih bahawa dia berhasil mengumpulkan seluruh hartanya selama dia bekerja di Mekah. Kerana sebelum datang ke Mekah, dia tidak mempunyai harta sama sekali. Dia rela mengorbankan, meninggalkan hartanya dan pergi hijrah tanpa membawa apa-apa. Jadi Suhaib bin Rumi ni, dia Suhaib ar-Rumi ni, ar-Rumi dia banyak asal daripada negeri Rom. Tapi dia bukan betul-betul orang Rom lah, orang putih . Dia orang Arab, tapi dia telah dijual dan di kawasan Rom. Jadi dia daripada kecil dia cakap Rom lah. Jadi bila sampai bila dia kena dengar tentang Islam, kalau kita ingat lagi cerita dia, dia cari Nabi SAW masuk. Tapi lepas tu dia dia bekerja apa semuanya, dia mendapat harta. Kemudian bila dah diiklankan untuk hijrah, dia nak hijrah bawa harta dia. Orang Quraisy tak kasi dia hijrah sebab apa? Ni semua kau dapat daripada Mekah, kau tak boleh keluar. Okeylah, kalau gitu ambil harta ni aku keluar. Dia pergi tanpa bawa apa-apa. Itu kelebihan Suhaib Ar-Rumi. Dan antara orang awal masuk Islam, boleh tengok lagi. Jadi kata Rasulullah SAW apabila mendengar hal itu, beliau bersabda, Rabiha Suhaib, sungguh beruntung Suhaib. Ini dalam hadis Al-Hakim. Dia kata hadis ini sahih atas syarat Muslim. Kendati pun dilarang oleh orang-orang musyrikin pergi hijrah bersama isteri dan putranya, Abu Salamah radhiyallahu an nekat pergi seorang diri meninggalkan keluarganya tersebut. Akibatnya Ummu Salamah isterinya setiap pagi sampai sore duduk melamun sendiri sambil menangis di dekat sebuah bukit selama setahun sebelum akhirnya dia berhasil berangkat hijrah bersama putranya dan bertemu suaminya di Madinah. Kita dah baca cerita ni. Susah mereka nak hijrah sebenarnya. Begitulah hijrah selalu dibarengi dengan situasi sulit. Untuk menguji iman serta kekuatan akidah kaum mukminin, sejauh mana mereka mampu mengesampingkan berbagai kepentingan dan ketergantungan terhadap urusan-urusan duniawi. Jadi itulah hijrah ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Itulah sebaik-baik amal waktu itu. Peristiwa hijrah juga telah membuktikan keberhasilan tarbiyah Muhammad terhadap para sahabat ridwanullahi alaihim, sehingga mereka menjadi orang-orang yang layak dijadikan sebagai khalifah di muka bumi, yang menjalankan syariat-syariat Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan berjihad di jalannya. Mereka berhasil mendirikan pemerintahan Madinah Al-Munawwarah, kendati pun sebelumnya mereka adalah orang-orang lemah yang tertindas di muka bumi, yang selalu diliputi rasa takut kepada orang lain. Selalu mereka kena pimpin, kena tindas atau semua orang lemah. Tapi berkat tarbiyah Rasulullah SAW dengan agama Islam, dia boleh jadi apa? Jadi pemimpin di Madinah, dan selepas itu dia memimpin dunia. Sebab itu kita banyak risau tentang itu, tentang ini, education ke education ni dan macam-macam lagi cerita. Kita tak percaya bahawa agama Islam boleh naikkan kita sehingga darajat yang mengalahi apa ni, siapa-siapa pun di atas muka bumi ni. Sebab bagaimana kita lihat Abu Bakar, Siddiq, Umar, mereka ni bukannya orang kuat-kuat ketika di Mekah dulu. Mereka ada banyak je kebanyakan orang-orang tertindas. General-general je, menteri-menteri dia semua orang-orang biasa. Tapi pasal ada Islam, pemahaman itu yang lebih tajam, jadi mereka mampu tu apa ni, memimpin dunia, memimpin umat. Di dalam Islam, kita tak perlu nak ilmu, semua ilmu untuk kita jadi pemimpin. Mustahil ada seorang itu tahu semuanya. Tahu ekonomi, tahu-tahu tenteraan, tahu-tahu apa ni. Dia jadi imam solat pun tahu, semua dia nak tahu. Memang susahlah. Tapi kalau dia ada syarat-syarat dia yang muktabar untuk jadi pemimpin, ada ilmu yang cukup untuk apa ni, untuk mentadbirkan negeri, mentadbirkan orang dan sebagainya buat keputusan, dia boleh gunakan orang-orang yang mempunyai ilmu-ilmu takhasus, spesifik keahlian dalam bidang masing-masing. Dia boleh minta apa? Minta pandangan. Jadi itulah yang biasa dilakukan oleh pemimpin. Kalau kita nak syaratkan dia mesti tahu semua, ya, itu masalah besar. Tapi yang paling dia nak kena tahu sebenarnya apa? Agama lah. Kalau agama pun dia dah tak tahu, nanti susah. Tapi kalau dia tak berapa tahu pun, tetapi dia ada penasihat daripada ulama, masih boleh lagi. Masih boleh lagi. Jadi sekarang orang-orang nak khalifah yang ideal, macam apa? Macam Rasulullah SAW tu, macam Abu Bakar dan sebagainya. Semua nak kena tahu. Susahlah zaman sekarang, ilmu makin banyak, permasalahan lebih banyak. Sebab tu kita ada majlis syura parlimen tu lah. Jadi dia bidang ni, dia bidang ni, bidang ni, keadaan-keadaan ini, ni dalam kesihatan, dalam pembangunan, dalam negeri, luar negeri dan seterusnya. Jadi dia orang apa ni, kaji kat dalam tu dan orang berikan nasihat. Tapi tetap pemimpin tu dia ada apa ni, kata putus lah. Dia melihat kemaslahatan dan seterusnya. Jadi dia mungkin tak tahu sangat tentang pergi perang dan seterusnya. Kalau gitu orang yang jadi presiden mesti yang pergi perang aja lah, yang jadi general. Bila dia general, dia pula pimpin, kerja dia tak ada lain apa, bawa negeri pergi perang orang lain. Time berlaku. Jadi dia pergi, dia duduk kat depan orang dengan penuh dengan dia punya apa tu dia punya badge dia punya medal. Dia panggil apa tu? Pangkat. Ha. Itulah masalah. Tapi dalam negeri dia tak tahu menyelesaikan masalah. Jadi sahabat-sahabat telah ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka layak jadi khalifah dan menjalankan laksanakan syariat-syariat Allah. Allah Taala lah yang memilih Madinah sebagai tempat hijrah bagi kaum muslimin. Hal itu berdasarkan sebuah riwayat sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah aku diberitahu di mana tempat hijrah kalian, iaitu tanah subur yang banyak pohon kurmanya, terletak di antara dua daerah gersang. Ya, gersang maknanya tanah yang berbatu. Jadi Madinah lah tempat dia. InsyaAllah dah dapat wahyu ataupun mimpi bahawa dia akan berhijrah di kawasan yang tempat banyak pohon kurma. Setelah kita baca kemarin, Rasulullah SAW berangkat hijrah belakangan, maknanya lewat yang terakhir bersama Abu Bakar radhiyallahu an, kerana menunggu izin dari Allah Taala. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ketika Abu Bakar radhiyallahu an bersiap-siap hendak berangkat hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Tunggu dulu, aku sedang menunggu izin dari Allah." Abu Bakar dah siap nak pergi dah, ingatkan dah boleh pergi dah. Tapi Rasulullah sallam datang kata apa? "Tunggu dulu, aku belum dapat izin." Jadi maknanya Abu Bakar dah fahamlah. Dia bakal menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Allah mengizinkan Rasulnya untuk berhijrah, beliau tidak memberitahukan hal itu kecuali pada Ali dan Abu Bakar dan keluarga Abu Bakar. Orang-orang musyrikin dibuat sangat kesal oleh hijrahnya kaum muslimin. Oleh kerana itu mereka lalu berkumpul untuk menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala telah berfirman, wa idh yamkuru bikal ladina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Sepasang sahabat qarib tersebut menuju Gunung Thawr dan tinggal di dalam guanya. Orang-orang musyrikin segera melakukan pengejaran sampai ke tempat itu sehingga telapak kaki mereka yang berada di luar gua terlihat dengan jelas. Begitu dekatnya mereka dengan mulut gua. Mereka dah sampai dah sebenarnya. Tapi mereka tak nampak. Kalau mereka tunduk mesti nampak. Sebab tu kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu berbisik, seandainya saja salah seorang mereka melihat di bawah telapak kakinya, dia pasti mengetahui kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu jika ada dua orang dan yang ketiga itu Allah?" Tetapi saat itu Allah memalingkan orang-orang musyrikin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar sehingga mereka tidak mengetahuinya. Itu bantuan daripada Allah SWT. Setelah tiga hari lamanya berada di gua itu, mereka berdua keluar menuju Madinah dan menempuh gurun pasir. Pada saat itu Rasulullah SAW berusia 53 tahun dan Abu Bakar berusia 51 tahun. Kendati pun sudah setua itu, tetapi hati mereka yang sudah terpaut dengan Allah Taala tidak gentar dirintangi oleh suatu apapun untuk mencapai hasrat dan mewujudkan tujuan-tujuan risalah. Risalah Islam datang untuk mengatur urusan-urusan ibadah dan muamalah atau tata pergaulan. Risalah Islam adalah dustur kehidupan yang penerapannya wajib terhadap umat di bumi, tempat di mana hukum-hukum Allah ditegakkan dan yang pelaksanaannya disempurnakan oleh ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah Al-Munawwarah, dan oleh sunnah yang berupa ucapan, tindakan dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun persetujuan takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dustur undang-undang Allah SWT. Risalah Islam memberikan gambaran paling ideal yang lahir dalam sejarah umat manusia. Risalah Islam adalah petunjuk yang paling patut diikuti oleh kaum muslimin kapan dan di mana saja untuk menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat bagi diri mereka, menjauhkan mereka dari kecelakaan kehidupan yang sempit dan kesia-siaan di tengah-tengah ancaman faham jahiliyah yang mengepung mereka dari semua arah. Tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka kecuali kembali kepada Allah Ta'ala serta mengikuti petunjuk Rasulnya. Jadi ini masih kita nak ceritakan tentang background Madinah. Kemudian lepas itu apa setelah hijrah, apa yang berlaku setelah hijrah, jadi bagaimana berubahnya penduduk Madinah dan siapakah yang datang tu, yang orang-orang hijrah tu, dan bagaimana dapat memberi kesan pengaruh terhadap kerajaan ataupun politik Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru berangkat hijrah ke Madinah setelah sebahagian besar sahabatnya yang mampu hijrah telah memenuhi seruan Allah tersebut. Anjuran untuk berhijrah terus berlangsung dan keutamaan orang-orang yang mahu berhijrah dijelaskan dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Bersamaan dengan itu, kaum pemeluk agama Islam yang baru bermunculan di mana-mana. Pemerintahan Islam yang baru tumbuh di Madinah membutuhkan orang-orang mukmin yang berhijrah untuk memperkokok kekuasaan Islam di sana dalam rangka menghadapi ancaman orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin dan orang-orang munafik. Selain itu, kekuatan orang-orang Arab musyrik di sekitar Madinah juga ikut mengancamnya. Jadi banyak musuh lah kumpulan yang baru ni, iaitu orang-orang Islam, banyak musuh dia. Jadi kalau mereka berselerakan sikit kat sana, sikit kat sini, mereka berpisah-pisah, senanglah mereka ditindas, dihukum. Jadi perlu kepada pergabungan pada satu kumpulan daripada sudut badan selain daripada daripada akidah dan kefahaman. Jadi mereka kena berkumpul di satu tempat. Sebab tu Islam mewajibkan hijrah ke Madinah. Demikian pula orang-orang kafir Quraisy juga tidak ketinggalan untuk selalu mengintainya. Mereka masih sangat terluka oleh peristiwa hijrah sehingga mereka terus merencanakan untuk menghabisi eksistensi Islam yang relatif masih muda dan pemerintahannya yang baru tumbuh. Oleh kerana itulah berturut-turut turun ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk berhijrah dan menerangkan keutamaannya berikut pahalanya yang besar. Itu kita boleh nampak dalam ayat-ayat Al-Quran tentang menggalakkan kita berhijrah. Sampai-sampai Allah menjanjikan kepada orang yang berhijrah bahawa mereka akan diberi pertolongan, dapat mengalahkan musuh-musuh mereka dan rezeki yang banyak. Janji Allah SWT kalau hijrah bukan makin susah. Allah akan berikan rezeki yang banyak. Allah akan berikan pertolongan mengalahkan musuh-musuh. Caranya dalam surah An-Nisa, firman Allah SWT, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Dijanji Allah SWT. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dimaksud, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Jadi dia menanglah win-win situation. Pergi sampai ke tempat hijrah, dia akan dapat rezeki. Kalau mati sebelum tu pun dia akan dapat pahala di sisi Allah SWT. Jadi ini galakkan untuk orang berhijrah. Jadi sebab tu Madinah itu dipenuhi oleh orang-orang yang keluar untuk tujuan ini. Sebab tu orang-orangnya lain, bukan orangnya setakat pindah kerana takut disiksa ke apa, setakat itu saja, ataupun kerana mengharapkan Madinah itu akan menjanjikan kehidupan yang aman setakat itu saja. Tidak, kerana ada sebab-sebab agama, ketaatan kepada Allah SWT nak dapatkan pahala. Itu hijrah ila Allah ya Rasul. Jadi maksudnya siapa yang keluar rumah dengan niat untuk berhijrah lalu dia mati di tengah perjalanan pun, maka dia sudah berhasil mendapatkan pahala dari sisi Allah, sama seperti pahala orang yang telah berhijrah. Sebab ni niat dia. Allah Ta'ala juga berfirman, وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik. Tapi ini bukan rezeki kehidupan yang tenang lah, tapi dia dah syurga. Yang sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Di sini Allah Ta'ala membagikan rezeki yang baik kepada orang-orang yang berhijrah di jalannya. Baik mereka terbunuh ketika sedang berjihad atau meninggal dunia di atas pembaringan mereka tanpa berjihad. Penting diorang pergi hijrah fisabilillah. Dan Al-Quranul Karim melarang kaum muslimin yang sanggup berhijrah namun tetap tinggal bersama orang-orang musyrikin. Jadi digalakkan kita, dituntut kita keluar hijrah, dan waktu yang sama dilarang kita tinggal bersama orang-orang musyrikin ketika itu. Jadi Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illa almustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fuwa 'anhum وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimanakah kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri ini Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi Allah? Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Kecuali orang-orang yang tertindas, baik laki-laki maupun wanita atau anak-anak, yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah, mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan Allah adalah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi hal itu mengingat tinggal bersama orang-orang musyrikin sama dengan memberi peluang kepada mereka untuk memperbanyakkan jumlah musuh jumlah mereka, dan memanfaatkan kaum muslimin buat kepentingan ekonomi mereka. Mereka duduk kat negeri itu, ekonomi orang musyrikin akan lebih bagus. Bahkan terkadang kaum muslimin dipaksa turut membantu mereka berperang melawan sesama kaum muslimin sendiri. Masuk dia pun sulja pula. Itu pernah berlaku, seperti yang terjadi dalam perang Badar Kubra. Selain itu, kaum muslimin akan menghadapi fitnah yang dilancarkan oleh orang-orang kafir sehingga agama mereka bisa terancam. Ya, dia suruh kita murtad. Dengan menjauhkan posisi orang-orang musyrikin dari pemerintahan Islam, dapat mencegah mereka memanfaatkan kaum muslimin untuk membantu kepentingan mereka di bidang militer, ekonomi dan politik. Oleh kerana itulah Rasulullah SAW bersabda, man jama'al musyrika wasakana ma'ahu fa'innahu mithluhu. Barang siapa yang berkumpul dengan orang musyrik dan tinggal bersamanya, maka sesungguhnya dia sama sepertinya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Itu menunjukkan dalil-dalil wajibnya hijrah. Ada sementara kaum muslimin yang tetap tinggal di Mekah tidak ikut berhijrah kerana tekanan isteri dan anak-anak mereka, dan ketika mereka baru berhijrah setelah melihat saudara-saudaranya sesama kaum muslimin yang lebih dahulu berhijrah berhasil memperdalam pengetahuan agama, mereka ingin menghukum isteri dan anak-anaknya. Jadi ni orang ni nak pergi tak boleh. Apa ni, anak dan isteri kata jangan, atau ada macam-macam lah urusan. Jadi mereka lambat pergi hijrah. Lala mereka pergi hijrah, mereka nampak orang dah pergi hijrah, dah macam-macam, orang dah tahu, dah belajar dari Rasulullah SAW, dah amalkan tu, amalkan ini, macam-macam. Jadi mereka rasa marah dengan apa, anak isteri nak hukum lah. Maka Allah SWT telah turunkan ayat dalam surah At-Taghabun, يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kamu dan anak-anak kamu ada yang menjadi musuh kamu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Tapi lepas tu Allah kata wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau kamu memaafkan dan apa ni memaafkan dan kamu mengampunkan mereka, maka ketahuilah Allah SWT maaf pengampun lagi maha penyayang. Jadi ya, memang betul mereka ni fitnah apa semuanya, mungkin mereka buat salah, tapi kita kena bersabar dan maafkan mereka. Baik, dari keterangan-keterangan tadi jelas bahawa zaman permulaan Islam, hijrah itu wajib dilakukan bagi setiap orang Muslim. Bahkan sampai ketika terjadi Perang Al-Ahzab pada tahun 5 Hijrah. Padahal waktu itu pemerintahan Islam sudah memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri dan menjaga eksistensinya, kewujudannya, menghadapi pasukan musuh sehingga tidak memerlukan kaum muhajirin yang baru. Tahun 5 Hijrah ni, tahun yang berlakunya peperangan Ahzab, iaitu mereka semua battle lah, betul-betulnya kumpul semua, semua kekuatan mereka ada, orang musyrikin Quraisy combine dengan orang munafik, combine dengan orang-orang Yahudi, semua nak sekalilah habiskan orang-orang Madinah. Mereka kepung Madinah berapa hari? Ya, ada khandak apa tu yang dikorek. Tapi akhirnya mereka tak dapat apa? Tak dapat masuk, tak dapat kalahkan. Mereka lari ya, pasal apa? Allah turunkan langit. Maknanya dah itu menunjukkan bahawa orang dah tak boleh pegang lah, dah tak boleh kacau lagi orang-orang Madinah. Dah kuat. Tapi masih lagi diwajibkan untuk orang Islam berhijrah ke Madinah. Sampai waktu macam itu pun dah kuat pun masih lagi diperintahkan untuk hijrah. Sebab apa? Sampai dibukanya kota Mekah tu barulah ditutup hijrah. Azab dengan Badar macam mana? Badar dulu. Badar tahun 2 Hijrah. Azab ataupun Khandak ni 5 Hijrah. Dia ada dua nama lah. Azab, Khandak sama. Sama. Atau cerita dia buka surah Al-Ahzab dalam Al-Quran. Lama dia juga dia cerita. Lama. Kalau mereka mendapat masuk memang orang ramai payah juga. Tapi bila dah kalah menunjukkan bahawa apa ni Islam tu dah kuat lah di kota di Madinah. Jadi sebab itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ana naghzuhum wa la yaghzunana. Sekarang ini kitalah yang menyerang mereka, bukan mereka yang menyerang kita selepas peperangan Ahzab. Baik, Madinah sudah sesak oleh penduduknya yang terus bertambah. Tapi sesak-sesak dia sikit aja sebenarnya. Baru berapa ribu je. Tak sampai agaknya 10,000. Kalau 4,000 dihantar ke sana, mungkin lah banyak-banyak pun agaknya. Orang perempuan lah punya 7,000-8,000 lah. Sekarang Masjid Nabi itu je boleh buat berapa ratus ribu. Hampir 100,000 boleh masuk. Baru Masjid Nabi, belum yang keliling-keliling lagi. Jauh tapi waktu tu dah kira sesak. Dan kerepotan memenuhi sarana pangan dan tempat tinggal yang mereka butuhkan. Tempat tinggal kurang. Oleh kerana itulah selepas perang Khandaq, Rasulullah SAW menghimbau kepada sebahagian kaum muhajirin untuk pulang ke kampung halaman mereka saja. Dah lah, tak payah lagi balik ke kampung. Tapi bukan Mekah. Bagian kabilah mereka, beliau bersabda, hijrah kalian adalah di tempat tinggal kalian. Hal itu kerana memang tidak ada urgensinya mereka tinggal di Madinah. Bahkan keberadaan mereka di tengah-tengah kabilah mereka jauh lebih bermanfaat dan lebih efektif untuk menunaikan dakwah Islam di luar Madinah dan memperluas penyebaran Islam. Betul, ada sahabat-sahabat dihantarkan keluar atau balik ke kabilah mereka untuk dakwah. Ada hantar Yaman macam Mu'ad bin Jabal untuk dakwah. Jadi bukan ada orang faham lain ni bab hijrah ni mesti nak kena macam gitu. Kadang-kadang kita tinggal kat negeri kita lebih baik. Sebab siapa yang nak buat dakwah tu? Kalau semua bagus-bagus semua keluar, tinggal orang yang lemah-lemah, yang jahil-jahil, habislah. Lagi bahaya. Jadi konsep hijrah kena faham. Kita ambil lagi sikit. Tetapi himbauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut bukan merupakan sikap rasmi tentang hijrah. Kerana pengumuman penghentian hijrah itu baru terbit setelah penaklukan Makkah, setelah melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyyah, wa idza stunfirtum fanfiru. Ini ada kesilapan, wa idza stunfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah sama sekali sesudah penaklukan Makkah, tapi yang tetap ada ialah jihad dan niat. Apabila kalian ingin lari, bukan. Apabila kalian diperintahkan untuk keluar berperang, maka hendaklah kamu keluar berperang. Lain makna ni. Sebab infiru tu ataupun kalimat tu boleh makna lari. Tapi makna kat sini apa, disuruh kita apa ni keluar berperang. Hendaklah kamu keluar berperang. Setahu saya ni hadis ni masyhur. Boleh diterjemahkan biasa je. Baik, dengan pernyataan tersebut amalan selesai sudah kewajipan. Dengan pernyataan tersebut secara praktikal telah selesai sudah kewajipan berhijrah ke Madinah, ya, dengan hadis Nabi tadi. Yang masih tetap ada ialah kewajipan untuk berjihad dan niat bagi orang yang melaksanakannya. Yang ini orang yang nak hijrah, dia niat saja lah, tapi dia tak boleh jihad. Dia tak boleh hijrah. Ataupun orang yang tak boleh jihad, dia niat saja jihad. Akan tetapi secara yuridis hukum hijrah, ini secara apa ni yuridis ni, apa panggil ni, okay, tak payah pun boleh faham. Akan tetapi hukum hijrah tetap berlaku bagi orang Muslim yang tinggal di negeri kafir sementara agamanya tidak lepas dari ancaman fitnah dan dia merasa sanggup keluar meninggalkannya. Jadi, kalau dia tak boleh mengamalkan agamanya, maka dia boleh, bahkan dia mesti keluar daripada negeri tersebut. Walaupun nama apa tu orang negeri itu negeri Arab, tapi kalau dia tak boleh pakai tudung, dah tak boleh solat, tak boleh puasa, mana boleh duduk kat negeri itu lagi? Tak boleh kasih alasan lagi. Dan dia pula mampu nak keluar, dia mesti keluar. Adapun daripada Mekah, dah tak ada lagi. Hijrah yang berlangsung terus-menerus menyebabkan kota Madinah Al-Munawwarah dipenuhi oleh berbagai macam penduduk, bukan hanya oleh suku Khazraj, suku Aus dan orang-orang Yahudi saja, melainkan juga orang-orang dari suku Quraisy serta kabilah-kabilah Arab lainnya. Dan fondasi masyarakat Madinah yang baru sudah mantap dan struktur bangunannya pun sudah kukuh kerana berdiri di atas asas ikatan akidah yang mampu mengungguli ikatan fanatisme kesukuan dan ikatan-ikatan yang lain. Idea mempersatukan umat sudah cukup menonjol seperti yang nampak jelas pada kajian dustur Madinah Munawwarah. Asas penggelompokan atau penggolongan penduduk sudah menggunakan dasar akidah atau ideologi sehingga mereka hanya terbagi menjadi tiga golongan saja, yakni golongan orang-orang mukmin, golongan orang-orang munafik dan golongan orang-orang Yahudi. Tidak perlu disangsikan lagi bahawa gencarnya arus gelombang orang-orang yang berhijrah ke Madinah telah menimbulkan masalah-masalah ekonomi dan sosial yang cukup pelik sehingga hal itu tidak mau harus dihadapi dengan sikap yang tegas. Oleh kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu dan merealisasikan sistem persaudaraan ataupun melaksanakan dan merealisasikan sistem persaudaraan sebagai salah satu solusi yang efektif untuk mengatasi problem tersebut. Dan ramai orang, macam-macam masalah dah timbul sosial, jadi Nabi SAW mensyariatkan apa ni, persaudaraan antara orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Kita akan disebutkan dengan lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya. Wallahu a'lam. Ada apa-apa soalan? Peristiwa hijrah ini ditetapkan zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Maknanya tahun hijrah. Tahun. Bagaimana macam sekarang, orang sekarang dia bikin perayaan macam hijrah. Atau mungkin macam doa awal tahun, akhir tahun. Mereka disebahkan dengan Rasul SAW. Mereka kemudian disunnahkan. Tak pernah lah. Dan zaman Nabi SAW, sampai Nabi SAW wafat, tak pernah dengar tentang apa? Tentang sambutan awal tahun hijrah. Belum ada lagi. Sebab tu salah orang kata, apa ni, orang sambut apa ni hijrah ni mana ada kena-mengena dengan sunnah Nabi SAW. Sebab yang daripada sejarah yang memulakan merancangkan ataupun kasih cadangan untuk buat kalender Islam dan mulakan dengan tahun hijrah dinamakan tahun hijrah mula daripada Muharram. Itu adalah Umar bin Khattab yang disetujui oleh para sahabat. Jadi tujuannya tak lain tak bukan daripada sudut apa? Dari sudut administrasi lah. Nanti nak rekodkan bila berlaku ni apa semuanya, dan apa mahkamah, bila tarikh apa semuanya, nak sebut tahun berapa, tahun gajah apa tu, tahun kucing, tahun anjing, tahun apa lah, tak, bila nak habis tahun kucing pertama, tahun kucing kedua. Jadi sekarang dah negeri Islam, pemerintahan Islam, Amirul Mukminin, orang beriman. Jadi mereka cari apa tu, satu peristiwa yang penting, signifikan untuk jadi apa tu, satu permulaan tahun hijrah. Menandakan tahun hijrah. Adapun sambut-sambut awal tahun akhir tahun dalam Islam, sunnah Nabi SAW baik maupun sunnah Umar bin Khattab atau para sahabat, yang ada dalam satu tahun cuma dua hari perayaan, iaitu hari raya Aid, Aidul Fitri dan Aidul Adha. Tak ada lain. Kalau dalam seminggu tu hari Jumaat, tak ada hari raya lain. Tak pernah dengar hari kelahiran Nabi SAW tu, hari kematian Nabi ke, hari Umar ke, hari Abu Bakar. Bahkan tak pernah dengar tentang hari Badar ke, hari Uhud ke. Tak mustahil satu hari kita akan dengar sambut peristiwa hari Badar, hari Uhud. Tak ada tu semua. 50 tahun setelah apa ni, Perang Badar ke, 100 tahun selepas Perang Badar, tak ada pun. Tak ada. Sedangkan peristiwa Badar tu penting sebenarnya. Nak ikutkan sama atau mungkin lebih penting daripada peristiwa hijrah. Tapi mungkin peristiwa hijrah lah lebih penting. Kalau tak ada hijrah, tak ada Perang Badar. Tapi Perang Badar tu kritikal, sebab kalau Perang Badar itu, di dalam Perang Badar tu orang Islam kalah, tak ada orang sembah Allah SWT atas muka bumi selepas itu. Itu kritikal. Sikit sangat. Orang Islam tu lemah. 100 lawan 1,000. Jadi Perang Badar, siapa yang masuk Perang Badar tu dijanjikan oleh Allah SWT masuk syurga. Tapi Umar bin Khattab, syarat apa semuanya, dia kata hijrah peristiwa yang paling penting lah. Baik, itu ijtihad lah. Tapi disetujui oleh ulama, oleh orang-orang Islam, oleh sahabat. Dan kita tahu bahawa Nabi SAW dah kata, la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tak akan bersepakat atas kesesatan. Itu ijma'. Jadi jadikan dia tahun itu. Doa tu bila-bila boleh. Hari baru, kenapa kita tak nak doa hari baru, malam baru? Tak ada. Bahkan tiap-tiap hari, tiap-tiap malam ada zikir dia pun. Tak payah kita nak ada-adakan, nak kumpul masjid aku semua, tak ada. Kan ada riwayat-riwayat Nabi SAW yang nampak anak bulan, Nabi SAW ada doa dan sebagainya. InsyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Semoga apa yang kita dengar, baca, mendapat manfaat, berkat, jadikan amalan yang soleh di sisi Allah SWT. Allah Ta'ala menggunakan kita niat-niat yang ikhlas dan amalan-amalan yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.